Surah ke-86 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin ya 'allamal ghuyub fala yafutuhu shay'un min 'ilmihi wa la ya'uduhu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ibu dan Bapak, untuk kesempatan kali ini kita mencoba masih dalam metode tanpa lagu, metode hentak ya, putus-putus. Surah ke-86, Surah At-Tariq, Juz Amma, Juz ke-30. Senang dan bahagia, Bu RW sudah datang, Bu RT sudah datang, sudah Bu Ibu pejabat ya, Alhamdulillah, kumpul. Ada Ibu Asuransi juga sudah datang, ada desainer juga sudah ada, Bu Dokter juga ada yang muda ya. Lengkap lah, Alhamdulillah, Bapak juga. Asuransinya ada di asuransi. Iya, ada ya nanti insyaallah. Baik, dilihat ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi untuk beberapa pekan kita menghabiskan juz amma ini sampai akhir, setelah itu ditajwidkan. Dia akan pinter. Kenapa? Karena nanti ada kasetnya, ada CD-nya yang bisa diulang-ulang, bisa ngajar. Gak ada CD, gak ada kaset, ada internet, lewat internet, di internet sudah ada. Alhamdulillah, saya katakan tadi saya dua hari ini lagi bahagia. Karena di internet itu bukan hanya suara yang ada, tapi gambar. Di sana ada gambar dan suaranya. Kayak ibu layaknya menonton televisi. Jadi nanti saya lagi menjelaskan, lafaz Allah itu dibaca tipis dan tebel. Tafhim dan tarkik, kapan dibaca tebel? Kalau ditunjuk tuh, ada tulisannya, ada warna-warni yang biasa itu yang saya punya. Kalau sebelum lafaz Allah baris di atas, fathah atau dhamma tebal. Lafaz Allah dibaca tipis kalau sebelum lafaz Allah baris di bawah. Insyaallah. Begitu juga Alifulam Qomariyah, Syamsiyah, semuanya ada tajwid. Jadi itu era bahagia saya, mudah-mudahan lah ya. Ini hasil kita, usaha kita selama bertahun-tahun pengajian di Depok ini dilirik orang, bermanfaat untuk orang banyak lah intinya itu. Karena jujur belajar tajwid mah mudah, tapi berapa orang yang enggak bisa tajwid? Ustazah aja bisa baca Quran tapi gak ngerti tajwidnya kadang-kadang. Kadang-kadang ngerti itu mad, tapi ditanya jangan banyak nanya. Pokoknya mah begitu aja dari sononya, ini panjang, ini pendek, ini idgham, ini idhar, begitu. Alasannya gak tahu kenapa. Nah itu, ini ngajinya ngaji nguping, ngaji ikut-ikutan aja. Nah insya Allah dengan teori, dengan komputer, dengan perlengkapan yang kami miliki, mudah-mudahan membantu ibu dan bapak bisa memahami Al-Quran, bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan tajwidnya. Dan target saya, sasaran saya adalah selain memberantas buta huruf Al-Quran, juga menjadi kader. Ibu dan bapak menjadi kader, bisa ngajar kepada yang lainnya. Kita tidak bisa, tidak akan bisa ngajar kalau ilmu kita tidak lengkap. Tapi kalau kita sudah memiliki ilmu, bisa pandai membaca, tajwidnya paham, mengajar bisa, karena kita sudah punya pegangan. Wong ustadz-ustadzah di kampung aja gak ngerti tajwid, bisa baca doang sudah jadi ngajar, apalagi nanti kita. Kita bisa baca Qur'annya, lancar tajwidnya. Baik. Jadi untuk pekan-pekan ini harap bersabar, masih metode hentak-hentak dan lagu. Setelah habis tajwidnya dihentak dan dilagu, nanti ditajwidkan. Misalnya, nanti Bismillahirrahmanirrahim, bi-nya jadi kosar. Kenapa kosar? Pendek. Bismillah, lapan Allahnya dibaca tipis apa tebal? Tipis, tarkik. Kenapa tipis? Karena sebelum lapan Allah baris di bawah, kasroh. Bismillahirrahmanirrahimnya dibaca atau tidak? Tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Enggak ada tanda baca. Kenapa enggak ada tanda baca? Tinggal ngitung penyebabnya huruf ketiga setelah alif lam. Alif lam, oh, karena setelah alif lam ketemu roh huruf samsiah, alif lamnya tidak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim, mad asli, bacaan panjang. Kenapa dibaca panjang? Ya, sementara pokoknya baris berdiri selain di alif, di hadomir. Bismillahirrahmanirrahim, himnya mad arid disukun. Kenapa mad arid disukun? Karena matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Itu semuanya nanti kita kaji setelah cengkoknya bagus, tajwidnya lagunya bagus, bacanya bagus, baru ditajwidkan. Dulu kita ngajarin tajwidnya dulu. Tajwidnya ngerti, bacanya enggak bisa, jadi pusing juga. Jadi Bu Yani dikasih, Bu Yani ini lampu merah, ini begini, ini rem, ini gas, mobilnya enggak punya, ya susah. Bu Yani, Ibu Sofia di Tanah Suci tuh begini-begini, Pak Tabari, orang belum ke Tanah Suci bingung. Nah, kalau sudah ke sana, oh, ini Pasar Seng, ini. Sekarang udah enggak ada ya Pasar Sengnya. Itu. Jadi orang megang dulu. Makanya saya dulu enggak pernah bisa pakai komputer, Bu, Pak. Karena enggak punya komputer. Minta ajarin dong sama, ingat saya, sama adik kakak, adik ipar, tolong dong diajarin. Diajarin sebentar, enggak ngerti, enggak nyambung. Sekarang alhamdulillah sudah nyambung, ini ada. Jadi alhamdulillah dengan semua proses program akhirnya semuanya jalan, ya. Mudah-mudahan. Surah At-Tariq, kita lagi program putus sambung, punten. Baik ya. Putus-putus, diputus, disambung, putus sambung kayak lagu. Ini ya caranya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Guys, lagi ya bareng. Enggak boleh pakai lagu. A'udzu billahi minasy. Lihat, Pak, saya. Makanya tadi makan dulu yang banyak. Biar energinya keluar, biar mulutnya monyong-monyong keluar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Jadi setiap ada hentakan, setiap ada tasjid dihentak. Ini untuk pemula yang terlambat seperti kita. Untuk anak kecil hentakan tidak boleh ya. Untuk anak-anak gak boleh. Karena mereka kalau kita ajarin hentak, dia hentak beneran. Anak-anak cukup ini. Kalau untuk anak-anak, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau untuk orang sepuh itu gak mantep. Karena kita otaknya sudah kebanyakan tidur. Sudah banyak lupa. Banyak pikiran. Mikirin ini, mikirin itu. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Was. Tuh ya. Ingat ya. Tasjid ya. Disentak gitu ya. Kenapa? Ini kan... Bapak, Ibu, kita berkumpul seperti ini mungkin tidak sampai 50-an. Tapi yang dengar di luar negeri, dimana-dimana lewat internet, banyak ribuan, jutaan nantinya. Jadi kita menjadi guru-guru pada mereka, memotivasi untuk belajar kepada mereka. Jadi caranya, setiap menemukan tasydid, dihentak. Was, wasama, iwak, poriko. Wasama. Kok surah 86 ya di sama. Iya. Terangin, Mas. Itu ya. Wasama'i wa to. Lihat. Wa tariqa. Wasama'i wa tariqa. Wa ma ad. Tuh ya, kelihatan kol-kolahnya. Karena kalau udah lagu, ibu, bapak kalau udah dandan, udah ganteng, jeleknya nggak kelihatan kan? Beda dengan orang baru bangun tidur. Kita sudah dandan. Nah ini kita belajar apa adanya dulu. Kalau udah pakai lagu kayak gini, Wama, wama aduraka mawpariqa. Orang nyontoh-nyontoh mulutnya gimana? Orang nggak keluar mulutnya. Tapi kok keluarnya bagus? Karena terlatih. Ya, nah untuk ininya, untuk supaya mulutnya bagus, makhrajnya bagus, kita latih seperti ini. Sekali lagi, ini bukan cara benar baca Quran, ini hanya untuk kita karena kita latihan belajar terlambat itu. Jadi setelah bagus itu tidak boleh ada lagi ya. Wa ma adraka ma tariqa. Untung kenceng Pak Joko. Masih kamat? Enggak. Matobinya jadi pendek. Kenapa matobinya pendek? Ketemu Alif Lam Syamsiah. Jadi yang bukan kamat, bukan. Ini. Wa ma adraka ma kamat tariqa. Ya. Lagi. Untung kenceng. Jadi kalau di sini harus kenceng, jadi salahnya kedengeran. Wa ma adraka ma tariqa. Wa ma adraka ma tariqa. An gunah ya. Silama alaiha hafiz. Iqullu nafsilama alaiha hafiz. Hafiz. Hafiz. Bukan hafid ya. Hafiz. Zah. Katakan zok hafil, itu ya. Fal idhar, setiap idhar dihentak dulu latihannya. Setiap idhar dihentak. Setiap idgom dilebur, setiap ifa ditahan. Fal yahuril insanu mimma khuliqa, mimma khuliqa. Fal yahuril sanu mimma khuliqa. Hal yanzuril insanu mimma khuliqa. Mimma khuliqa. Mimma khuliqa. Di situ banyak yang ketinggalan. Mimma khuliq, bukan Bu RW. Mimma khuliqa. Kalau udah pakai lagu kan? Fal yanzuril insanu mimma khuliqa. Mimma khuliqa. Oh, tapi untuk ke lagu ke situ itu kalau enggak dilatih begitu tidak akan ketemu, ya. Yeah. Untuk kita. Jadi sekali lagi ini bukan untuk yang pinter, kita membelajar biasa aja kok. Tapi jangan dianggap yang pinter pahalanya lebih besar, belum tentu. Yang pinter kalau dia enggak pernah baca Quran sama aja. Kita belajar terus Allah berikan pahala. Sama orang yang pinter cari uang tapi dia molor terus enggak cari duit, enggak dapat apa-apa. Gitu ya. Jadi yang penting usaha dulu, ikhtiar dulu. Baik. Khuliqa mim ma'in dafiq. Khuliqa mim ma'in dafiq. Masih di surah 86, surah At-Tariq, ayat keberapa sekarang? 6 ya. Khuliqa. Ini bahasa orang yang ceramah ya. Ceramah kan begitu. Atau yang lagi baca doa ya. Rabbana atina. Kita kesel, ya Allah kok gak didengar-dengar ya doa. Padahal bukan begitu, Allah juga nguji kita. Kadang-kadang kita kesel, kok gak belum denger-denger aja. Ini anak bandel aja. Rabbana hablana min azwajina. Kan sekali gitu kan. Kita doa kok, ya Allah anak saya bandel aja. Masih gitu kan, kadang-kadang kesel gitu. Nah ini latihan-latihan seperti berdoa yang lagi kesel atau lagi yang ceramah. Khuliqa mim ma'in dafiq, kan begitu. Gitu ya latihannya. Nih. Jadi keluar semuanya ya. Jadi nanti kalau Bu RW ada yang melototin, khuliqa mim ma'in dafiq. Sudah kentang. Ya. Khuliqa mim ma'in dafiq. Ya. Khuliqa mim Dulu Pak Syafi'i ingin belajar, ingin bagus tajwid itu harus lari ke Bogor. Karena saya dulu ngajar di Bogor, di Wisata Hati di Bogor. Sekarang untuk ibu dan bapak tinggal buka internet di www.arirkm.com atau di www.muslim737.com atau di www.radiobelajarngaji.com atau di www.fmmuslim.com, www.radiomuslim/jakarta.com, 5 web saya. Bingung juga, tinggal buka mesin pencari Google atau apa, tinggal ketik Ari Tajwid, Ari RKM, keluar semuanya di situ ada. Di situ ada gambarnya. Yang seperti saya jelaskan di pakai infocus, pakai komputer itu ada ditunjukin satu-satu. Insyaallah. Pak Syafi'i. Wah, enak ya yang belajar sekarang. Tapi enggak juga ya, datang mah jauh lebih baik, lebih enak. Karena lain, dapat pahalanya juga melangkahnya lain, gitu ya. Kita teruskan. Ayat yang ke-7. Ya ruju min bainis wal biwat taraib. Ya. Ya. Dari tadi ada apa di ujungnya banyaknya? Kol-kola kubro ya, banyak kol-kola. Coba dengerin bukan artis, kori-koriah Indonesia, umumnya kol-kolahnya enggak keluar. Dia mengutamakan lagu. Coba dengerin murotal-murotal dari Saudi, daerah Syekh-syekh. Mereka kol-kolahnya keluar. Saya tanya mendingan lagunya enak atau mending bener? Ya mending bener kan, karena itu ada hak suara, ada hak huruf ya. Jadi kol-kolahnya harus ada. Di Indonesia kadang-kadang kol-kolahnya nggak begitu tampak. Ayat yang ke-8. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ya. Itunya beatnya lakok mulutnya tuh lakodir lakodir. Nanti kalau sudah pakai lagu innahu ala raj'ihi laq qadir. Itu ya, nanti lagunya ya. Nah, gitu. Insyaallah ya. Yang penting cocok. Yau, yau matub tub lasarair. Yau matub lasarair. Kok panjangnya ada alis? Oh, ada alis. Nah, ingat-ingat itu madu wajib mutasil, matobi ketemu hamzah. Nanti insyaallah ya, bukan hanya pintar baca, saya janji. Bukan hanya pintar baca, tapi pintar tajwid, karena nanti dijelaskan satu-satu lewat audio video ini. Di komputer ada, di internet ada, di CD ada, insyaallah ya. Jadi di rumah belajarnya bukan hanya seminggu sekali, tiap hari, tiap waktu disetel, tiap saat. Karena buat sekarang teknologi kan sudah modern. Dulu enggak ada listrik, susah ya. Sekarang sudah canggih. Tinggal apa? Sekarang fasilitas ada, tapi setannya banyak. Dulu zaman saya, TV-nya itu, enggak tahu zaman Ibu Maya. Zaman saya aja TV udah ada tapi hitam putih. Itu pun nonton di orang kadang-kadang. Di rumah ada radio doang. Jadi belajar terus konsen dengan radio. Anak-anak sekarang televisinya dulu dari maghrib sampai malam kan? Dari sampai jam 12. Sekarang TV setiap waktu, setiap saat 24 jam. TV-nya terus, radionya terus, semuanya. Wah, setannya banyak. Lagunya terus, sinetronnya terus, godaannya banyak. Kapan anak-anak kita mau belajar? Kadang-kadang mamahnya, nak, sholat, nak. Mama nonton sinetron melulu. Ya susah jadinya ya. Jadi ya, dibalikin gitu kan. Emang iya sih suka itu kan kadang-kadang. Ayat keberapa sekarang? 10 ya. Fama, fama lahu min. Gitu ya. Ifa tetap. Minku, minku wati wala. Nas, tuh lihat mulutnya. Wala nasir, wala nasir. Ya. Ma'alahu mengkuatin. Wala nasir. Tuh, kuatinnya ketemu waw jadi kuatiu. Ya. Jadi digomkan. Mengkuatiu. Gitu ya. Min kuwati wala nasir. Coba. Min kuwati wala nasir. Suaranya enggak bareng. Ulang. Fama lahu min kuwati wala nasir. Fama lahu min kuwati. Lagi, bukan mingkuat. Mingku. Fama lahu mingku atiu wala nasir. Fama lahu mingku atiu wala nasir. Was, ya. Was sama iza Roja. Karena ada ainnya. Kan banyak orang Roja. Kok begitu baca Quran? Kalau pakai lagu bukan gini nih ya. Nih. Kalau pakai lagu Wassamaa'i dzatirroja Roja. Tapi untuk ngelatih itu dihentakin dulu. Wassamaa'i dzatirroja. Ya. Wassamaa'i dzatirroja. Ketinggalan. Wassamaa'i dzatirroja. Wassamaa'i dzatirroja. Wal arbiza. Nih lihat mulutnya. Wal arbiza. Mulutnya jadi berubah ini. Wal arbiza. Wal arbiza tis soda. Ya. Wal arbiza tis soda. Saya ingin ibu-ibu ini jadi guru semuanya, bapak-bapak jadi guru semuanya, insya Allah. Karena makhrajnya agak bagus ya, jadi pede gitu loh. Kenapa? Karena udah saya pelototin, sudah saya pukulin dulu. Metode pelotot, metode pukul, dipukul kan mbak, pernah dipukulin satu-satu kan? Sekarang metode dihentakin, diapain lagi coba? Ya, gitu. Tapi catatan ya, saya capek-capek seperti ini, tolong dihargai. Harganya apa? Nanti kalau ada internet, di internetnya tolong buka diulang-ulang. Ada CD-nya, CD-nya tolong didengar diulang-ulang. Belajarnya jangan seminggu sekali. Setiap waktu dan kesempatan, di airport, di handphone, di manalah nanti kita usahakan ya. Biar selalu didengar suara. Nggak indah kok suaranya, tapi insya Allah benar. Gitu ya. Nih. Wassama'i zatir raj'. Ya. Wassama'i zatir raj'. Masih di surah ke-86. Kita masuk ke ayat ke-12. Wal, ini mulutnya ya. Wal arubila, wal arubila tisod, sod. Ya. Wal arubila tisod. Kan yang lucu Bu Yani. Bu Yani baca. Wal arubila tisod. Mulutnya harus berubah dong. Mulutnya. Ya. Nah, mulutnya harus berubah, ingat ya. Sampai ada kesan kalau kita jadi baca ini sampai harus dilihat oleh orang tuh jelek mulutnya. Karena ini kita belajar makhraj. Belajar makhraj ya. Untuk lagu nanti lain ceritanya. Jadi nanti ibu dan bapak boleh nanti lihat cermin, bercermin mulutnya seperti apa. Ya, yang penting makhrajnya kena dulu, gitu ya. Wal arubilatis sodir. Ya. Wal arubilatis sodir. Sodir. Sodir. Agak kenceng memang pecah ya suaranya. Tapi latihan gak apa-apa. Kalau udah pelan lah. Sodir. Sodir. Sodir. Gitu ya. Innahu laqawlun fasl. Fasel, fasel. Ada itu farsel, ini fasel. Ya, innahu. Innahu laqaulun fasel. Salah, untuk kencang. Innahu laqaulun ifaya. Ifanya bunyi M, ya. Lihat. Laqaulun. Bibirnya ditutup. Hidungnya dibindeng. La kaulun suruh mingkem, tiba-tiba suruh buka lagi. Nih, la kaulun fasel, fasel. Sampai ngeceres ya, fasel. Yo, innahu. Innahu la kaulun fasel. Fasel. Innahu. Wa ma huwa huwa huwa wa ma huwa bil hazl hazl ya wa huwa bil hazl hazl hazl gitu ya hazl innahum yakiduna kaida Ini surat ini menarik ya. Atas-atas semua itu kol-kolah. Di tengah-tengah wakuf isyaroh. Pasal deh. Soda. Raja itu wakuf isyaroh. Di sini ujung-ujungnya adalah mad iwad. Dua patah dibaca satu jika dihentikan. Ya. Itu kan. Wa'aki. Wa'aki dukaida. Wa'aki. Kaidah, nggak boleh kaidah, direm. Wah, lihat, ngeremnya gini. Wa akidu kaidah. Wa akidu kaidah. Kepala tuh pusing kalau kaidah gitu, tapi nggak apa-apa. Sekali dan kaidah. Mau kemana? Mau ke kaidah? Gak kaidah kan? Famah, famah, famah hilil kafirina am hil hum ruwaida. Masih ada ketinggalan. Famah, famah hilil, famah hilil kafirina am hil hum ruwaida. Famah hilil kafirina am hil hum ruwaida. Ya, Pak Safi, dari bismillah. Tidak ada henta, enggak boleh pakai lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samai wat-tariq. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Nanti ke depan akan begini ya nanti. Makanya Pak Sefi kita harapkan tetap sehat. Dia sudah pinter kok. Dia enggak datang itu karena sudah pinter dan sudah ngajar. kita harapkan banyak seperti halangan. Ini nantinya beliau tidak ada halangan ya untuk membantu kita. Misalkan begini, Bismillahirrahmanirrahim, wassamai wattariq, wa'nya jadi kosar, was alif lam komariya, samsia. Kenapa alif lam samsia? Tidak ada tanda. Kenapa tidak ada tanda? Hanya ada ciri-cirinya. Ada cirinya apa? Tasdid. Kenapa ada tasdid? Huruf ketiga penyebabnya. Setelah alif lam, ketemu huruf samsia yaitu sin. Lama tidak ditanya, lupa juga. Wasamai, matawi ketemu hamzah jadi ma. Ma dua jim mutasil. Wat alif lam. Alif lam samsia. Wato, to-nya jadi. Matobi. Riyoko, kolkola. Kolkola sugro, kubro. Kubro, kubro yang akbar apa yang biasa? Yang biasa. Akbar. Kabir. Kubro. Yang akbar nanti kalau ada tasjidnya ya. Begitu nanti ke depan. Bu Sofia, kata Bu Sofia, gampang ya dengerin Pak Syafi'i. Coba sekarang Bu Sofia yang jadi gurunya. Ya. Yang lain belum jadi guru enggak apa-apa, ada semuanya jadi guru nantinya. Latih dulu ya, nanti kan kita ngulang terus. Juz amma ini saya tidak akan pindah dulu ke surat lain sebelum cengkok bacanya bagus, lagunya bagus, tajwidnya bagus, baru ke surat yang lain. Karena saya baru paham ya kenapa guru-guru saya dulu di kampung itu tidak boleh marah dia kalau saya lari ke Quran. Kalau juz amma belum tamat enggak boleh ke Quran dulu. Bandel, bangga gitu. Saya sudah Al-Baqarah, saya sudah An-Nisa. Padahal Al-Baqarah mah mudah bacanya. Ini mah susah di juz amma itu. Sudah suratnya pendek, makhrajnya numpuk di situ. Bu Sofia, silakan. Bismillah. Kalau Pak Syafi tadi kan udah dikencengin. Udah sedeng nih stylenya. Nah nanti lama-lama begitu ya. Nah, Bu Sofia kurang. Bismillah. Agak centek. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamai wattariq. Wassamai wattariq. Ingat ya, setiap ada tasjid latihannya di wap gitu ya. Melatih. Bukan untuk kita. Pak Sepi apa butuhnya bacaan begini? Ibu Sepi apa butuhnya? Bodoh, benar. Tapi kita didengerin jutaan orang di internet. Dan insya Allah, ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan amal kita ini bermanfaat untuk yang lain. Amin. Karena belajar Quran itu gampang-gampang susah, Bu. Kalau dia sudah katanya, sudah ceramah, dia baca tahu. Nah, dengerin kita, insya Allah. Wa ma adraka mattariq. Wa ma adraka mattariq. An-najmus-saqib. Latihannya gini aja. Nanti kalau udah lagu gak lain. Ya. An-najmus-saqib. Ya. An-najmus-saqib. In-kullu nafsi. Itu lagu ya. Lagu itu udah benar. Tapi untuk cengkok. In-kullu nafsi. Gitu ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Jangan ada e-nya. Hafiz. Ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Umumnya yang ada tasdid enggak dibaca tasdid. Yang enggak ada tasdid jadi baca tasdid. Coba itu saya udah pengalaman lebih 15 tahun kita begitu. Nah, dengan seperti ini insyaallah ketemu. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Mimma khuliq. Mimma khuliq. Coba Ya. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Gitu ya. Mimma khuliq. Mimma khuliq. Tapi untuk lagu mana nanti? Ya, lain lagi nih. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Tuh, ketemu kan? Tapi kalau lagu tadinya enggak bagus, akan baca gini. Falyanzuril insanu mimma gitu. Padahal bukan, salah. Itu kalau Kori mau jadi juara, jadi ngaji juara, mimma khuliq ya. Lagi. Teruskan. Khuliq Ya, khuliq mimma indafiq. Khuliq mimma indafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yakhruju min innahu ala raj'ihi laqadir. Kurang laqadir tidak. Innahu ala raj'ihi laqadir. Kurang innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwati wa la nasir. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ. Innahu laqawlun fasl. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gurunya Eyang yang terakhir. Eyang agak lembut-lembut dikit karena kita sudah capek. Sudah dilatih kenceng-kenceng-kenceng. Nah, pelan karena mungkin lagu. Wassamai wattariqa. Wassamai wattariqa. Wa ma adraka mattariqa. Wa ma adraka mattariqa. Wan najm. Ada wanya. An-Najmus Saqib. An-Najmus Saqib. In kullu nafsin lamma alaiha hafid. Hafiz. Hafiz. Ya. In kullu nafsin lamma alaiha hafid. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقَ يَخْرُجُ مِنْ Jadi untuk ibu dan bapak mohon maaf, Eyang ini betul-betul Eyang, usianya udah 80 berapa? 73. Tapi semangatnya kemana saya ngaji pasti beliau ada. Jadi suaranya alhamdulillah kemana-mana jalan sendiri. Kalau orang-orang takut orang tuanya jalan sendiri. Ini masya Allah karena cintanya pada ilmu ya, Eyang. Yah rujul mim. Yah. Yah. Betul. Yah. Yahruju mim bainis sulbi wattaraib. Yahruju mim bainis sulbi wattaraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwati wala nasir. Fama lahu Was-samaa'i dzaatir rajaa. Was-samaa'i dzaatir rajaa. Wal-'ardhi dzaatis sad'i. Sad'i. Baca lagi. Wal-'ardhi dzaatis sad'i. Wal-'ardhi dzaatis sad'i. Saja. Pada intinya kita melatih waqaf isyarat ya. Saja. Sampai wal as wal asr. Ya, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Jangan qad. Banyak orang qadr ada juga. Latih innahu. Innahu laqaulun fasal. Jangan laqaulun. Itu mah lung-lung tentang lung. Laqaulun. Innahu laqaulun fasal. Laqaulun. Qaulun la qaulun m tak pindah kalau ketemu kaf dan qaf nunya banget ini kan m la qaulun innahu la qaulun fasal innahu la qaulun fasal wa ma huwa bil hazl wa ma huwa bil hazl Innahum yaqiduna kaida. Innahum yaqiduna kaida. Wa aqidu kaida. Wa aqidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahilil kafirina. Amhilhum ruwaida. Eyang saya tahu Eyang sudah 11 tahun ikut saya, tapi bacanya jangan sedih begitu. Jangan dulu pamit Eyang. Saya masih butuh Eyang. 11 tahun ya, Ibu Tris namanya ya, Ibu Suparyani sudah ikut lama dengan saya alhamdulillah. Kata Bu Dokter, kalau saya enggak disuruh baca, enggak boleh ngaji lagi minggu depan. Sok kata. Iya, coba gimana kalau enggak boleh lagi ngaji gimana? Di mana lagi tempatnya, yo? Enggak ada. Makanya kemarin dari kemarin ngaji sampai 2 orang, 3 orang saya bilang, terus aja. Karena nyari tempat lagi susah. Alhamdulillah ini tempat Allahu Akbar ya. Semuanya itu bukan karena Bu Lisa, bukan karena Pak Fauzi, Pak Fauzi ya. Bukan karena Allah telah menggerakkan hatinya. Kalau tidak digerakkan ya Allah ya Rabbi. Orang bukan hanya tempat kan? Kita menikmati fasilitas-fasilitas yang Masya Allah ya, Allah berikan kemudahan ya. Anak laki-lakinya masuk ke dokteran juga, putrinya cari jodohnya mudah juga. Sebentar lagi dilamar, sebentar lagi nikah. Alhamdulillah ya semuanya. Itu di dunia loh, di akhirat udah gak ketaker. Berapa orang yang belajar ini, pahalanya untuk ibu dan untuk orang yang mengusahakannya. Jadi kalau nanti ibu RW ngajarin satu RW, pahalanya buat bu RW. Dan, oh dulu ngajinya di Depok. Oh, dulu ada Butris, dulu ada Pak Sefi, ada semuanya kebahagiaan, insya Allah. Allah tidak pernah akan menyia-nyiakan. Ada juga yang datangnya sebulan sekali. Oh, itu juga dapat pahala walaupun sebulan, 2 bulan sekali kadang-kadang. Tiga bulan sekali ya? Sebulan sekali. Ibu dokter, cetak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesininya lagunya sudah agak layu ya. Nggak apa-apa, sekarang kita sentakannya sudah dapat. Itu nggak masalah. Yang tadi yang pertama itu karena tasydidnya itu yang takut. Ya. Wassama. Ya, pakai lagu. Wassama. Pakai lagu. Wassama. Wassama. Kita, kamu kan mau nikah, ingat mama, gitu. Jangan pakai lagu. Wassama. Emang pakai lagu? Pakai lagu. Wassama iwat toriq. Wassama iwat toriq. Wama adroka mat toriq. Wama adroka mat toriq. An-Najmus-Saqib. An-Najmus-Saqib. An-Najmus-Saqib. Latihan ya. Jadi nanti baca Quran. An-Najmus-Saqib. Nggak gitu. Ya, ini latihan. An-Najmus-Saqib. Ya. An-Najmus-Saqib. Ya, ikuti. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Alaiha masih ngalaiha. Barang orang Tegal ya benar. Orang Jawa. Berapa lagi sebenarnya? Udah agak mending sudah lagi. In kullu nafsin lamma 'alaiha. Alaiha hafiz. Ya. Ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Mimma khuliq gitu ya. Mimma khuliq. Yahruju min bainis. Mimnya kayak ifa tadi, mim kayak bindeng tadi. Tamat. Yahruju min bainis sulbi. Min bainis sulbi wat at-taraib. Ya. Yakhruju min bainil sulbi wa taraib. Innahu ala raj'ihi. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tub las saraib. Ir. Yauma tub las sarair. Yauma tub las sarair. Fama lahu min kuwati wala nasir. Bukan nasir. Nasir. Monyong. Wala nasir. Short ya. Nasir. Ya. Lahu min Wassama'i dhatir raja. Wassama'i dhatir raja. Wal ardi dhatis soda. Wal ardi dhatis soda. Soda. Soda. Soda. Kayak keselak ya. Soda. Soda. Soda. Terus. Innahu laqaulun fasil. Bukan. Fasil. Fasil. Bukan fasil. Fasil. Kayak orang yang main-main mulut ya. Fasil. Kayak orang biasa. Mau kemana? Innahu laqaulun fasil. Innahu laqaulun fasil. Wa ma huwa bil hazl. Hazl. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. Ibu dokter dari jamaah semuanya, ibu dan bapak, saya mengucapkan terima kasih telah memberikan tempat ini. Sampaikan salam saya buat Pak Fauzi ya. Insyaallah. Semoga beliau tetap sehat. Amin. Banyak rezekinya. Karena saya tahu ya setiap Jumat itu pasti ya kita tidak munafik lah ada yang keluar dana dan segalanya, listrik dan segalanya. Semoga ibu dokter juga ikhlas. Amin. Bapak juga ikhlas. Jadi, biar jadi ibadah untuk semuanya. Amin. Ucapkan terima kasih, sampaikan ya dari kami, dari ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya yang telah memberikan tempat untuk kami belajar di rumah yang mulia ini, insyaallah. Terima kasih. Ya. Kata Pak Joko, saya kan hujan-hujanan datang. Kalau enggak disuruh saya enggak mau datang lagi. Ya udah. Ngambek, bentar. Kalau mau satu-satu nanti suara sama patah berani. Ya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-tariq. Wassama'i wat-tariq. Wa ma adraka ma. Wa ma adraka ma. Kamat. Wa ma adraka ma tariq. Wa ma An-Najmus Sa An-Najmus Saqib. An-Najmus Saqib. Fal yanzuril insanu mimma khuliqa. Ibu dan bapak dimanapun jangan mengira Pak Joko ini sudah pintar dari awal. Dengan Pak Sefi jauh. Beliau ini bahkan mualaf ya. Kalau keluar tapi dari belajarnya terlambat. Tapi alhamdulillah saya sejujurnya bahagia dengan Pak Joko sudah bisa baca. Dulu boro-boro ya. Mendatang ini tapi jangan dibandingin dengan Pak Sefi. Pak Sefi mah lain. Belum datang aja udah pintar ya. Belum lahir aja udah bisa baca Quran. Sepertamanya diteruskan sebelahnya ya. Tapi alhamdulillah lah ya. Jangan ditanya. Jangankan suruh baca, suruh pegang mic aja yang belum biasa itu grogi. Tapi beliau ini kan lumayan gitu kan. Coba, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Jadi ada hasil kok. Alhamdulillah. Jauh. Baca banget ya. Pak Tabrani diteruskan ayat yang ke-7 ya. Yakhruju. Ya. Yakhruju mim bainis sulbi wat taraib. Ya. Yakhruju mim bainis sulbi wat taraib. Kok saya udah belajar tapi belum ada proof. Belum ya. Belum pulang ke rumah, belum turut, ngajinya aja belum selesai. Ada suaranya. Ayat yang ke-8. Innahu ala raj. Raj. Ala rajihi laqadir. Ya. Innahu ala rajihi laqadir. Yaumatum lassarair. Pamalahu Mingkuatiu ala nasir. Pamalahu mingkuati wala nasir. Wassamai jatir ruj'a. Yang ija ira. Wassamai jatir ruj'a. Ruj'a. Wassamai jatir ruj'a. Wal ardi zat wal ardi jatis sadat. Sadat. Sadat. Ya. Wal ardi jatis sadat. Innahu laqaulum fasl. Innahum laqaulum fasl. Wa ma huwa bil hajar. Ini latihan ya. Dari tadi dengerin mah gampang. Seorang-seorang harus bagian nih. Lagu mah gampang. Ini mah Pak ya. Wa ma huwa bil hajar. Gitu ya. Wa ma huwa bil hajar. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Bu, Samsia. Ibu bagi dua, enggak apa-apa. Ibu maju sini. Ibunya yang maju. Yang belum sini maju. Ya, lagu mah gampang serewan aja jadi ya, Pak. Ini ternyata kan begitu. Teori sama praktek lagi. Sok, Ibu. Dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Udah capek ya, udah cetak-cetak. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, memang sudah mau ke lagu. Memang sudah tidak harus entak-entak lagi kan, entak kita tadi tapi. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim itu awal. Lama-lama kan sudah menemukan jati dirinya. Nanti tinggal bismillahirrahmanirrahim. Ya? Jadi kan usia juga ada waktunya, enggak lari-lari terus kan? Ada masanya pelan. Ya. Ulang, Pak. Enggak. Enggak, bagus. Bagus. Ya. Wassama'i wattariq. Bagus. Wassama'i wattariq. Wa ma adraka mattariq. Wa ma adraka mattariq. Bagus. Jadi lagunya lagu sudah sore nih, udah sempat terus. Enggak apa-apa. Memang udah sentak-sentak juga pusing otak. Terus. An-najmus-sakib. Ya. An-najmus-sakib. Ing kullu nafsin lamma alaiha hafid. Ini sabar ibu ya, nggak ada murid. Bu, sabar, jangan marah-marah. Kalau tadi kan marah-marah. Ing kullu nafsin lamma alaiha hafid. Ini ayah nggak boleh. Jadi ini ayah. Ing kullu nafsin lamma alaiha hafid. Di sini nahan-nahan, mau marah dah ya. ya kan dibalahin kan marah tuh enggak enak. Iya, kewalah. Jadi kita jadi ingguluna silama alaiha hafiz. Ayo yang ingkullu nafsin ingkullu nafsin lamma alaiha hafiz. Coba ngajarin yang semua pelan-pelan. Ingkullu nafsin lamma alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Mimma khuliq. Mimma khuliq. Ulang ya. Mimma khuliq. Ulang. Mimma khuliq. Ulang. Mimma khuliq. Mimma khuliq. Mimma khuliq. Aya nah khuliq ya. Khuliq mimma indafik. Dahnya panjang ya. Nih yang lihat. Ada alifnya. Ya. Khuliq mimma indafik. Coba ya. Khuliq mim ma indafik. Indonesia indafik. Khuliq mim ma indafik. Alhamdulillah ya, kita program sudah hampir 2-3 kali. Ibu baru datang tapi udah bisa ngikutin nih. Ibu ini ustazah nih dari keluaran PGA nih. Bu, terusin. Hah? Bu, maju sini mic-nya. Oh, iya, ibu ini punya, ini kalau ibu mau umroh, mau haji, punya tour and travel. Saya pengen, tapi bayarnya mahal, 80 juta. Ini tidak mudah-mudahan lah. Jadi, jamaah yang mau dengan ibu, boleh. Apa sih namanya, Bu, travelnya? Gadika. Gadika, ya. Ya, alhamdulillah ya, kapan-kapan nanti siapa tahu dari internet ini ada yang mau ikut serta ya. Amin. Saya sih dapat jatah. Kalau 10 dapat 1 kan. Insyaallah amin ya Allah. Ya, namanya juga usaha. Insyaallah semuanya amin. Panggilan ya, kalau belum waktunya mah ada enggak bisa. Kayak saya Pak Prianto tuh sudah memberikan untuk umroh. Ya. Udah bisa umroh, tapi saya bilang boleh Pak buat haji itu tabungan, boleh ya saya tabungin dulu. Alhamdulillah hingga akhir hari ini sudah ada 22 juta. Berarti udah dapat nomor kata Bu Yani. Ya? Iya, tapi entah karena saya sibuk belum di-store story gitu tadi itu. 8. Iya, terujuh. 8. Ya, silakan. Ibu siapa? Yeti. Ibu Yeti. Bismillah. Bisnya bisa. Boleh saja, coba bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yahruju min bainis sulbi wat taraib. Apa yang salah? Deh, tadi bainil sul. Ya, lagi. Yahruju. Ya. Ibu mak kayak yang capek. Yah. Iya. Yahruju mim bainis sul biwat taraib. Ib. Wat taraib. Ya. Ib. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi. Ulang. innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Yawma tublas sarair. Bu, suaranya jangan yawma tublas sarair. Jangan itu, Bu, ya. Biasa aja, Bu. Bu, tenang aja. Hei, tenang. Bu, Bu, Bu. Baik. Bu, lihat ya. Ininya, maksudnya suaranya ringan aja. Jadi yang gak usah ngeden. Yaumatu belasarair. Gitu, Bu. Ayo. Yaumatu belasarair. Gitu, ya. Yaumatu belasarair. Gitu, Bu. Fama lahu min quwwati wala nasir. Ya. Fama lahu min quwwati wala nasir. Wassamai dhatir rajj. Rajj. Rajj. Ya. Wassamai dhatir rajj. Wal ardi dhatis sad. Sad. Sad. Sad. Sad. Sad. Ya. Wal ardi dhatis sad. Kalau dibaca sad'i, ya itu dibaca. Sod. Kalau mau disambungin, wal ardi dhatis sad'i innahu. Kalau susah begitu. Tapi kan kita harus tahu ya caranya waktu isyarat. Terus, innahu. Innahu laqaulun. Pokoknya jangan laqau, biasa aja. Innahu laqau. Innahu laqaulun fasl. Innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bil hajr. Hasil. Wa ma huwa bil hajr. Ya. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Es, jangan kaida. Kaida. Kaida. Mau kaida. Ke mana? Mau ke ida, bukan idah ya. Kaida. Ida. Nah, ulang. Oh. Ya. Innahum yakiduna kaida. Es? Oh, ada itu mah. Kaida. Kaida. Nah, lagi. Innahum yakiduna kaida. Kaida. Kaida. Hei, lihat mulutnya. Kaida. Kaida. Ya, ya. Yuk, bareng. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Nih, ada hanya. Nih, Bu, lihat mulutnya. Wa akidu kaida. Kaida. Yuk. Wa akidu kaida. Masih ada ya, nanti dilatih. Yuk. Kaida. Wa akidu kaida. Nanti dilatih. Ya, kaida. Dada. Ini apa, Bu? Oh, kaida. Jangan ada haknya. Terus, famah hilil. Famah hilil kafirina amahilhum ruwaida. Nah, gitu ya. Makanya, saya biarin terakhir ketemu lagi. Jadi salah satu, salah semuanya. Benar satu, benar satu. Yuk. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ibu, 2 bulan. Ngajinya 2 bulan datang. Tapi, tapi yang penting datang. Iya. Tapi yang penting akan saya hafal. Jadi kalau yang kodong-kodong itu kemarin setahun gak datang. Sekarang gak datang lagi tuh yang kodong-kodong. Hujan malam. Iya, bawa anak kali ya. Hujan. Ini gak bawa anak, gak apa. 3 bulan, 4 bulan baru datang. Aduh, Pak. Aduh. Ya. Ya, atas. Bismillah. Datang dibacain, enggak datang enggak dibacain, Mas. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh, memang begini. Datang ke sini kan untuk belajar. Dulu sebelum ini ngobrol, Eyang. Temannya Eyang ngobrol, ya. Enggak boleh ngobrol aja, jadi terus aktif. Jadi kalau mau bilang capek dari tadi saya udah berapa kali baca, tapi bukan itu intinya. Belajar terus. Jadi datangnya memang untuk belajar gitu ya. Yuk. Was sama iwato. Orang monyok. Wow. Wasama iwat torik. Ah, itu mah yurike. Tapi udah bagus ya, Bu. Nih, Bu, lihat. Wasama iwat toriko. Wasama iwat torik. Ya. Wasama iwat tariq. Wa ma adraka. Jangan ngomong adra. Wa ma ad kayak putus ya. Wa ma adra. Wa ma adraka ma tariq. Ya. Wa ma adraka ma tariq. An-najmus saqib. An-najmus saqib. In kullum tapi bukan berarti senja tadi ngajarin Eyang senja, istilahnya pelan. Tapi bukan berarti enggak gitu juga. Boleh aja kita sudah mulai kendor ya. Tapi tetap nih. Iya, tetap mulut ini. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Yang kendor itu suaranya, mulutnya tetap nyong-nyong gitu loh. Iya. Ya, apa tuh? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Hafiz. Hafiz. Ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Paham ya? Anak kita atau suami kita atau istri kita nyuruh sesuatu tapi kita lagi malas dilakonin juga. Tapi benar itunya. Mengerjakannya benar cuman agak-agak gitu kayak gitu. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Benar juga kan itunya. Cuman itunya aja semangatnya sudah nurun. Terus Falyam duril insanu mimma khuliq. Falyam duril insanu mimma khuliq. Khuliq mimma indafiq. Khuliq mimma indafiq. Ya sebentar, adek jangan main perlintan ya. Jangan. Yang punya rumah sih ya. Tapi maaf ibu ya. Kok kayak saya yang kuasa ya. Ntar kan tiba-tiba Pak Fauzi dengerin, wah ada perlintan. Ada di internet kan. Nah ya maaf ya, bentar lagi kok. Yakhruju. Emang yakhruju sekarang? Iya. Ya, yakhruju. Yakhruju mim. Enggak. Yakhruju mim. Yakhruju mim bayi. Mimnya gini. Mimnya kayak ifa tadi. Mim. Gitu. Ifa ya. Iklab kan di sini tapi samar. Mim. Bibirnya nutup tapi bindeng. Mim. Ya. Yakhruju mim bayi nisul bim. Sul biwat. Sul biwat. Wat taro sulbi wat taraib. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Satu lagi. Innahu ala raj'i. Innahu ala raj'ihi laqadir. Laqadir. Ya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ya, ibu yang baru siapa namanya? Ibu Anissa. Paham ya maksudnya? Semakin ini kan jenuh, capek, tapi suaranya keluar juga, tapi bener juga gitu loh. Jadi kayak orang malas. Innahu ala raji'ihi laqadir. Ngantuk-ngantuk gitu. Tapi bener, paham gak? Jadi gak kayak tadi lagi. Innahu ala. Gak gitu lagi. Karena udah mulai, lidahnya udah mulai bagus. Lanjut tapi males. Ya lanjutin. Yauma. Yauma tublas. Yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwati wala nasir. Fama lahu min quwwati wala nasir. Wassama idhatir raj. Raj. Wassama idhatir raj. Wassama idhatir raj. Wal ardi dhati shod. Jangan shod. Shodnya biasa aja bu nih. Karena memikirkan ayat di depan itu. Iya iya. Soalnya jangan banyak kan ibu. Nih bu. Wal arobi zatis sode sode. Soalnya bu, kalau abis capek sekarang, Bu Lisa sudah masukin sudah masak yang bulat-bulat itu bu. Namanya apa tuh bu? Baso. Baso. Nggak gitu. Baso ya. Baso. Sod. Tapi agak nyiut. Baso. Sholat. Ya. Wal ardi dzati syad. Enggak apa-apa namanya baru pertama ya. Ya. Wal ardi dzati syad. Jadi Ibu, ini konsep ya. Ibu Bapak kalau ngajarin orang yang pertama, jangan dipukulin semuanya, biarin aja proses. Jadi ingin mengharapkan dari orang itu Mbak Dita, suami kita pengen sempurna, enggak ada. Sempurnanya milik Allah gitu ya. Jadi gitu. Ya sedikit-sedikit gitu ya. Jadi kesempurnaannya itu perlahan-lahan gitu ya. Itu. Ya terus innahu laqaulun. Innahu laqaulun fasl. Fa-nya bukan fa jauh. Fasl. Fa F fasl. Fasl. Iya. Innahu laqaulun fasl. Itu mah Pak Sunda pasap. Nih gini ya. Nih. Kayak gampang kan? Nih, yang sudah bagus nih makhrajnya sudah kena, pasapnya sudah jelas ya, Pak Guru. Nih. Innahu laqaulun fasl. Fasl. Jadi saya bilang itu ya, mulai dari hari ini bercermin bukan hanya bersolek saja. Belajar makhraj juga, bercermin bersolek iya, fasl. Ya. Innahu laqaulun fasl. Fasl. Fasl. Iya deh. Ya. Innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Hazl. Hazl. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Pamahilil kafirina Famahilhum ruwaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Bu RW, berarti ini ya. Main bola semua orang kalau nonton pan paling jago. Pas main nggak bisa. Sama ya, dari tadi dengerin, ah gampang, pas praktek mah ternyata ada aja gitu. Kayaknya pasti bisa aja, masih jago pak ternyata. Makanya perlu latihan ya, jadi mohon maaf, untuk yang sudah lancar, kita ngasih kesempatan yang belum lancar. Jadi semuanya sama nantinya. Ya, sabar untuk bersama majunya. Yuk, Bu RW. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat saya capek kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tetap itunya, ya? Yang speednya, makhraj tetap, cuman speednya dikurangi. Karena sekarang udah enggak usah sentak-sentak lagi, nuraninya hatinya sudah disentak. Ya. Was. Was sama'i wat thariq. Was sama'i wat thariq. Wa ma adraka mat thariq. Wa ma adraka mat thariq. An-najmus-saqib. An-najmus-saqib. In kullu nafsin. Nap. Nah, itu ya. Ingat, jangan ingat saya nih orang Sunda, jangan. Enggak bisa F, ya. Naf. Mang aya panta enggak apa-apa beli panta mah padahal Fanta kan. Naf. Ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Gitu ya, jangan hafid. Hafiz. Hafiz. Ya, terusin. Fal yanzuril insanu mimma. Sa-nya bukan sa, insa, sa biasa. Ya, itu ya, efek dari latihan belajar huruf. Nanti bingung. Mulut ini mau ngomong bingung, susah. Kayak orang yang biasa maaf abis kena paku, abis apa, pertama ngelangkah itu bingung ngelangkahin itu. Dilatih lagi lah, ini latih. Setelah berlatih, harus terus berlatih biar jadi biasa. Ya. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Khuliq. Mimma khuliq. Ya. Fal yanzuril insanu mimma khuliq. Khuliq mimma in dafiq. Khuliqa mimma in dafiq. Yakhruju min bayni sulbi wat taraib. Yakhruju min bayni sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwati wala nasir. Fama lahu min quwwati wala nasir. Wassamai dhatir raj'. Wassamai dhatir raj'. wal ardi dzatis sad. Wal ardi dzatis sad. Innahu laqaulun fasl. Innahu laqaulun fasl. Jangan laqaulun. Laqaulun fasl. Ulangi. Innahu laqaulun fasl. Ya. Innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bil hazr. Hadada. Ulang. Wa ma huwa bil hazr. Wa ma huwa bil hazr. Eh, lihat. Hazr zai, bukan hajl. Hazr. Hazr karena z, zai ya. Wa ma huwa bil hazr. Wa ma huwa bil hazr. Ulang. Wa ma huwa bil hazr. Terus. Innahum yakiduna kaida. Innahum yakiduna kaida. Ya berarti kaida. Aha, terus. Wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Famahilil ka. Famahilil. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Bu Yani, semua harus kebagian ya, bagi dua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagu 15 saya udah 35 tahun yang lalu saya lagi di madrasah begitu. Duduknya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Terusin bagus. Wassama'i wattariq. Wassama'i wattariq. Wa ma adraka mattariq. Wa ma adraka mattariq. An-najmu An-najmu An-najmu mustaqib. An-najmu mustaqib. In kullu nafsin. Ini kebanyakan makan molen. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya. Kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Mimma khuliq. Ulang. Mimma khuliqa. Ulang, ada falyang. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Ibu, bapak, ibu ikut ngikutin diri gak mengganggu kami. Kalau suara priwit kan memang frekuensinya tinggi. Jadi dia baca cuman ini doang nih. Jadi di sana ngikutin silahkan aja asal jangan kencang-kencang itu. Kan bayangkan berapa kali kita baca Quran ayat ini. Kalau bicara pahala, satu huruf 10 hasanah, berapa huruf yang kita baca. Tapi kita tidak boleh ini ya, Allah itu yang memberikan pahala. Tapi ini motivasi untuk yang belajar kan begitu. Orang yang pandai membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia. Yang membaca terbata-bata, katakan kita terbata-bata. Dapat dua pahala, ini bukan dua pahala, ngulang-ulang terus. Ya, ya. Khuliqa mim ma in dafiq. Khuliqa mim ma in dafiq. Yahruzu. Itu mah ha. Yah. Yahruzu mim. Yahruju. Yahruzu mim. Ruju, juju, juju. Yah. Ya. Yahruju mim bainis. Mim bainis sulbi wat taro ib. Ib. Ib. Ya. Yakhruju min baini sulbi wattaraib innahu ala raj'ihi laqadir innahu ala raj'ihi laqadir yauma tub Yauma tublas sarair Yauma tublas sarair Fama lahu min quwati wala nasir Fama lahu min quwati wala nasir Wassama'i dhatir raj Wassama'i dhatir raj Wal-ardi dhatis sad Wal-ardi dhatis sad Innahu laqawlum Jangan, innahu laqawlum Biasa aja. Innahu laqaulun. Innahu laqaulun fasl. Innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bi ah. Bil. Bil. Hazal. Berapa kali kita ngulang? Iya. Dia masih bi acan itu ya. Paham iya, ya? Iya. Kita tidak bicara siapa pintar siapa salah karena memang grogi dan banyak. Padahal dari tadi ulang-ulang, dari tadi dibaca-baca. Pas giliran baca, Ibu Yani hati-hati jangan terprosok ke situ. Saya tahu, tapi dia terprosok juga namanya. Belum terprosok. Iya. Tapi kalau sudah terprosok, besok tidak akan terprosok lagi. Tapi kalau sudah salah di situ, insya Allah besok tidak salah lagi. Itu ya, maknanya belajar tuh begitu. Iya. Terus. Ya. Wa ma huwa bil hazal Wa ma huwa bil hazal Innahum yakiduna Yakidu Innahum yakiduna kaida Innahum yakiduna kaida Wa akidu kaida Wa akidu kaida Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Bagus, tapi enggak capek. Famahilhum. Aku salah, jadi salah juga. Kok Pak Hari kok bisa begitu? Telinganya dipakai di sini. Benar, cuman jangan hahnya jangan ya, ya lagi. Iya, seperti orang capek jangan ya, ya lagi. Famahilil Famahilil kafirina amhilhum ruwaida Famahilil kafirina amhilhum ruwaida Ibu harus sabar. Ibu kan Bapak sudah baca. Kita kasih kesempatan yang belum baca ya. Jangan ngobrol kita. Dengerin, simak terus biar dapat pahala. Ya, biar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamai wattariq. Tariq. Wassamai wattariq. Jabal Tariq. Ya to. Jabal Tariq. Wassamai wattariq Wattariq Wattariq Wattariq Wattariq Wattariq Wattariq Wattoriko. Wattoriko. Ya. Wasamai wattoriko. Wattoriko. Gitu ya. Nah, proses semuanya juga kan. Terus. Wama adroka mattoriko. Gitu. Wama adroka mattoriko. Kenapa yang pertama salah terus yang keduanya lumayan? Itulah hidup kan. Proses terus. An najmus sakib. Ya. An najmus sakib. In kullu nafsin lamma alaiha hafiz. Hafiz. Bukan Hafiz. Lidahnya dilipat. Hafiz. Ya, begitu dah. Ya. Kullu nafsin lamma alaiha hafiz. Fal yang zuril insanu mimma khuliqa. Mimma khuliqa. Ya. Fal yang zuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma indafiq. Ya. Khuliqa mimma indafiq. Satu lagi. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ya, berita. Ya, sabar ya. Semuanya bersabar. Insyaallah nanti pintar semuanya. Masa kedokteran yang begitu banyak bisa hafal Quran yang segini, enggak bisa kan? Gitu. Ya, insyaallah pasti bisa kok. Kenapa enggak? Selama ini kita tidak konsen dengan pelajaran gini. Konsen insyaallah tidak ada yang susah. Ayat ke-8 ya. Innahu, silakan Barita. Innahu ala. Ainya. Innahu ala. Betul tadi. Innahu ala. Innahu ala raja'ihi laqadir. Ya. Innahu ala raja'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Ya. Sudah mulai kesel lagi tuh, suaranya udah kenceng lagi. Sudah mau selesai. Wassama izatir roj. Wal arziza. Wal arobi. Wal arziza. Ini mulutnya. Wal arobi. Wal arobi. Wal arobi. Dijonya DHO. Wal arobi. Wal arobi. Banyak orang yang wal ardi bukan dal. Wal arobi. Bo. Wal arobi. Wal arobi. Zatisad. Soda. Wal arobi. Pendek. Wal arobi. Zatisad. Ya. Wal arobi. Zatisad. Innahu laq. Innahu laqaw. Innahu laqaul. Lum. Innahu laqaulum fasl. Fasl. Ya. Innahu laqaulum fasl. Fasl. Terus. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yaki. Innahum yakiduna kaida. Eh, kaida. Kaida. Kaida. Kaida. Kaida. Ya, ulang. Innahum yaki. Innahu yaki. Innahum. Innahum. Innahum yakiduna kaida. Kaida. Kaida. Nah, ya. Innahum yakiduna gaida. Ida, bukan idah, ida. Kalau orang dicerai baru idah. Ini ida. Mau ke mana? Ke rumahnya ida. Ke rumah ida. Lain lagi nama ida. Ini ida. Beli ayam itu paha sama dada. Dada. Dada. Dada. Ya. Ida. Ya. Dede lain lagi. Ada dede, ada dede. Dede, ada nama dede ya. Dede, ade, dede. Ya, terus. Wa akidu kaida. Wa akidu kaida. Kaida. Nanti dilatih ya. Terus. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ruwaida. Ya. Ya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Alhamdulillah sudah kebagian, tinggal lagunya sedikit ya. Pas tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kok khuliqa min khuliqa Arafiq. Oh. Yakhruju min bayni s-sulbi wat-taraib. Yakhruju min bayni s-sulbi wat-taraib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Kalau enggak mau susah, wal sama'i dzati raj'i wal ardi dzati sad'. Ada juga ujungnya ya, tetap aja ya. Sambungin. Wal sama'i dzati raj'i wal ardi dzati sad'. Sad'. Bilang Pak Ari kalau metodenya dari dulu begini udah pada pinter ya kan, ketemunya baru sekarang. Dan kalau ininya dari dulu ibu udah pada pinter, udah nggak ngaji lagi. Tapi ada yang banyak, Pak Ari kalau sudah begini berarti orang pada pinter dong, Pak Ari nganggur. Iya, tapi kan kita masih ada tugas lain. Setelah bagus bacaan kita harus tadarus. Setelah tadarus, tajwidnya, maknanya, artinya, kata Budita. Saya kan praktek dokter terus, saya di luar negeri. Buka internet, ingat ya, bayat ya. Beat dengan saya, beat dengan guru yang apa? Ada banyak guru-guru yang enggak benar. Guru yang apa? Istilahnya apa tuh? Sesat. Beat. Beat itu gurunya, muridnya boleh dipakai semuanya. Ada yang gila kan, banyak aliran begitu. Beat dengan saya hanya berjanji bahwa kita akan mengulang-ulang lagi. Beat itu janji ya. Tapi janji itu tidak, janji benar mah enggak apa-apa. Janji ya. Enggak harus ulang, buka internetnya nih, awas. Buka internetnya, CD-nya dan segalanya. Buka internetnya di www.arirkm.com atau www.muslim7337.com, www.radiomuslim/jakarta.com atau www.fmmuslim.com, www.radiobelajarngaji.com. Pusing, pokoknya cari Ari Tajwid, Ari RKM sudah ada di sana. Saya enggak punya internetnya, bisa pakai CD. Bisa pakai kaset, bisa pakai segalanya. Pokoknya saya minta ngulang-ulang terus. Jadi silakan yang membutuhkan CD-nya, silakan. Infaknya 10 ribu satu CD. Satu CD itu 60 menit ya, 1 jam. Nanti silakan, Pak Ari saya mau 2 CD, 3 CD, mau dari Juz Amak, boleh aja. Pari saya mau minjem doang, jadi nggak apa-apa, silahkan aja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.